بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله وأخواتي رحماني ورحمكم الله Setelah kita mengetahui dari apa yang disebutkan oleh al-muallif Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah tentang kedudukan as-sunnah dalam agama ini, dalam syariat ini, dalam syariat Islam ini, dan di mana beliau telah membawakan beberapa contoh-contoh yang ringkas dalam beberapa perkara dan permasalahan yang di mana Al-Islam tidak akan bisa, Al-Quran tidak akan mungkin dipahami dan diamalkan kecuali dengan keberadaan As-Sunnatu An-Nabawiyyah. Maka sekarang al-muallif akan menyebutkan siapa dalang sebenarnya di balik pemahaman ini, pemahaman yang hanya mencukupkan pada apa yang datang dari Al-Quran secara lafaz tanpa kembali kepada makna Al-Quran. Qala rahimahullah, man hum a'da'us sunnah, siapa mereka itu musuh-musuh as-sunnah, musuh-musuh sunnatu ar-rasul alaihi salatu wassalam. Qala ala rahm mimma dhukir wa mimma lam yudhkar min al adillatil qat'iyyah min al ayatis sharihah wal ahaditsis sahihah wa athari sahabah wa man ba'dahum min ahli al ilmi ala rahm min tilkal adillatil lati tasrakhu bi'ala sawtiha bi anna sunnata sinul kitab wa anna sunnata hiyal hakamah al-mazkuratu fil Qur'an fi ghairi ma ayatin. Kata Syekh, ala ragam, sangat disayangkan, padahal sudah disebutkan dan telah lalu penyebutannya, dan apa-apa yang belum lewat penyebutannya atau yang belum disebutkan dari dalil-dalil yang sudah jelas dan pasti dari sekian banyak ayat yang sharihah, yang terang benderang, dan hadis-hadis yang sahih, begitu pula ucapan dan akwal asar dari para sahabat dan para ulama yang datang setelah mereka, begitu pula sangat disayangkan al-ragam min tilkal adillah, padahal sudah lewat dalil-dalil yang berteriak dengan lantang di ala sautiha, yang menyebutkan bahwa sunnah itu pada hakikatnya saudara kembarnya Alkitab, dan sunnah adalah pemutus perkara yang disebutkan dalam Al-Quran dalam sekian banyak ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma atauna fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum fala wa rabbika, dan sekali-kali tidak demi Rabbmu mereka pada hakikatnya belum beriman, tidak beriman sampai menjadikan engkau sebagai pemutus perkara. Sebagai pemutus perkara. Dan ayat-ayat yang lainnya yang banyak menyebutkan tentang permasalahan atau bagaimana Al-Quran banyak memerintah untuk mengembalikan permasalahan kepada As-Sunnah. Wa annaha min wahila. Begitu juga disayangkan padahal sudah lewat, bahwa sungguhnya As-Sunnah itu termasuk dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dinana yu'khadhu min al-kitab wa sunnah ma'an. Dan sungguhnya agama kita ini diambil dari Al-Qur'an dan sunnah secara bersama-sama. La min al-kitab wahdahu, dan tidak diambil dari Al-Qur'an saja. Ala ragmi min kulli dzalika, sangat disayangkan padahal yang demikian itu seluruhnya sudah penjelasan yang banyak, ayat yang banyak, hadis yang sahih yang menjelaskan tentang permasalahan kedudukan sunnah, akwal para ulama, ternyata lam taslam as-sunnatu min tahajjili jahalatu mutafakkihah. Bahwa nubuah kenabian itu seharusnya haknya Ali bin Abi Thalib. Namun yang lucu nanti akhirnya mereka mengkafirkan Ali juga. Ulatul Rafidah. Nah, kenapa akan datang Rafidah? Rafidah meyakini seharusnya risalah kenabian itu jatuhnya kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Wa anna Jibril alaihi salam akhta'a fa nazala biha ila Muhammad alaihi salatu wassalam. Badalan an yanzila biha ila Ali. Hadha az-za'm ya'ni anna amra al-wahyi kana muqtadan. Jika mereka meyakini seharusnya wahyu itu turunnya kepada Ali bin Abi Thalib dan Jibril, keliru dan salah ketika membawa risalah nubuah ini kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Persis seperti yang Yahudi memusuhi Jibril. Wal Yahud seharusnya wahyu ini turun kepada Ali, tapi ternyata kepada Muhammad Nabiullah alaihi salatu wassalam. Ini menurut mereka. Dan keyakinan ini bahwa wahyu ini mutsariban, tidak, wahyu ini ternyata mutsarib, enggak benar, enggak beres, bincang. Wala yasdur min tanzim muhkam min qibali rabbin hakim subhanahu. Tidak bersumber dari pengaturan yang tepat, kata mereka, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama yatakabbatu fihi malakul wahyi Jibra'il alaihi salam. Coba. Dia pada hakikatnya rahimah, memang bukan Islam. Nah, coba kalau dikatakan Jibril salah, berarti Jibril ini berkhianat, mengkhianati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah enggak tahu. Ini sebetulnya celaan kepada siapa? Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pada hajat. Nah. Yatakhabbat Jibril. Malakul wahyu Jibril ini yatakhabbat. Enggak. Apa namanya, terampangan. Antum tahu orang kalau berada di kegelapan malam tidak ada sama sekali sinar, atau di dalam bangunan penuh dengan barang-barang, di dalam ruangan penuh dengan barang-barang tidak ada lampu sama sekali, nah, bagaimana kondisi orang ini? Jalan ke sana nabrak, ke sini nabrak, etakobat, namanya etakobat seperti itu. Nah ini Jibril katanya seperti itu. Nah katanya gula terof itu. Wa anna malakal wahyi nafsuhu laisa bima'sum. Dan Jibril itu sendiri tidak terjaga. Ta'alallahu 'an dzalika 'uluwan kabira. Sungguh maha suci Allah, maha tinggi Allah dari yang demikian ini. 'Uluwan kabira. Ini di antara keyakinan mereka. Wa minhum man yukirru linnabi alaihi salatu wasalam bin nubuwa. Walakinnahu yakul innal khilafata kanat haqqan li Ali radiyallahu anhu. Kalau yang pertama mengatakan bahwa nubuwa itu seharusnya haknya Ali, hadis-hadis yang ada itu diriwayatkan oleh orang-orang kufar, dan maksudnya para sahabat. Mereka mengkafirkan seluruh sahabat. Bahkan yang gula yang akan datang mengkafirkan Ali. Itu pertama dari golongan tersebut. Katanya di antara mereka ada yang mengakui nubuahnya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Tetapi mereka tidak mempermasalahkan nubuah, risalah. Tapi yang mereka permasalahkan adalah khilafah. Seharusnya khilafah itu haknya Ali bin Abi Thalib. Falamma adala biha ashabu ila Abi Bakrin kafaru bidzalika fi za'mihim. Ketika para sahabat ternyata memberikan khilafah sepeninggal Ar-Rasul alaihi salatu wasallam kepada Abu Bakar, maka mereka para sahabat kafir dengan sebab itu fi za'mihim, menurut keyakinan Rafidhah ini. Haitsu jaru wa dzalamu fi za'mihim bi'udulihim bilhaq an mustahikkihi. Wabittali kafaru aliyan li'adami talabi haqqahu. Ini aneh dan lucu. Mereka para sahabat kafir. Kenapa? Seharusnya Ali yang berhak mendapatkan khilafah. Para sahabat memberikannya kepada Abu Bakar. Berarti enggak amanah ini. Menurut mereka. Nah. Mereka mendolimi. Para sahabat ini menurut Rafidhah ini. Mendolimi. Orang yang berhak mendapatkan khilafah. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Menurut mereka Ali yang berhak. ya kan, tapi diberikan kepada Abu Bakar. Sehingga para sahabat ketika memberikan khilafah kepada Abu Bakar mendzalimi Ali. Nah, wabitali yang berikutnya setelah itu, ini orang ceritanya jengkel-jengkel sendiri. Emosi-emosi sendiri, marah-marah sendiri. Nah, wabitali kafaru aliyan li'adami talabihi haqqahu. Yang berikutnya akhirnya mereka juga akhirnya mengkafirkan Ali. Kenapa? Karena Ali katanya enggak meminta haknya. Nah, mengagung-agungkan Ali tapi mengkafirkan Ali. Emosi sendiri. Nah, akhir sampainya sudah sekalian Alinya dikafirkan. Kenapa kafir? Karena dia menyepakati. Kenapa haknya yang diambil tidak mau diminta? Enggak. Akhirnya kesimpulannya ini enggak beres juga, kafir. Nah, lihat, antum perhatikan. Kekafiran setelah kafiran. Seperti ini permasalahan seluruh pelanggaran dan penyimpangan, menyeret kepada pelanggaran dan penyimpangan yang lain. Ini berlaku pada seluruh perkara. Awalnya kemaksiatan, terus sedikit demi sedikit, akhirnya dosa besar, terus sampai kepada kekufuran. Awalnya hawa nafsu. Kisahnya seorang mujahid, fisabilillah, ya, memerangi benteng Nasara. Melihat di benteng tersebut seorang wanita Nasara yang cantik. Akhirnya ingin menikahinya. Awalnya bermula dari apa? Ingin menikahinya, sang wanita Nasraniyah ini meminta syarat, mau menikah ke aku? Syaratnya murtad. Akhirnya murtad. Awalnya dari apa? Nah, apa pelanggaran pertama? Nah, apa? Nah, siapa yang bisa menjawab? Abu Iftah apa? Hah? Pandangan. Ya. Pandangan kepada wanita ajnabi yang bukan, dia bukan mahramnya. Coba. Maksiat demi maksiat, terus menyeret kepada kufuran. Akhirnya. Nah, ini berlaku pada semua perkara. Karena ingin menyampaikan sesuatu tapi sudah hari-hari ini lagi viral di kalangan salafiyin mungkin, tapi sudah. Baik. Fabanau ala dzalika raddal ahadits kulliha. Akhirnya atas dasar ini mereka menolak semua hadis. Li'anna indahum fi za'mihim riwayatu qaumin kufar kama taqaddam. Akhirnya jangankan yang lainnya, Ali sendiri dikafirkan, ya selesai, seluruh sahabat seluruhnya kafir. Berarti hadis-hadisnya ya sudah enggak bisa diterima. Nah, riwayatnya orang-orang kafir, enggak bisa diterima. Akhirnya mereka bingung juga mau dari mana, membuat hadis-hadis sendiri akhirnya. Nah, bersumber dari siapa enggak jelas juga akhirnya orang-orang. Lah karena wahyu yang dari Muhammad ibn Abdillah yang langsung bersahabat dengan Muhammad ibn Abdillah dikafirkan. Mau ngambil sumber dari mana? Sementara mereka sumber asli dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, akhirnya membuat hadis-hadis palsu. Kekufuran lagi, kesesatan lagi. Ini intinya ikhwan. Ikhwan dan akhwat. Hati-hati ya. Seluruh ikhwan dan akhwat, jangan mempertaruhkan hawa nafsunya. Jangan menuruti hawa nafsunya dalam rangka menolak syariat. Ujung-ujungnya famadza ba'dal haqqi ila dhalal. Kalau sudah tahu al-haq masih ngeyel, masih kekeh, kesesatan. Nah, kesesatan ini enggak mesti tampak saat itu juga, tapi lihat dengan bersamanya hari dan waktu, kalau dia tidak bertaubat, tidak rujuk dari kekehnya, dari hawa nafsunya, Allah akan bongkar nanti di suatu hari. Waliyadzubillah. Ini hawa nafsu. Tabiatnya memang, innan nafsa la'amaratum bisu illa man rahimah. Hawa nafsu itu cenderungnya memang la'amaratum bisu, terus, terus, dan terus memerintahkan kepada kejelekan. Ini loh. Kalau sudah tahu dalil, ya sudah, hawa nafsu itu harus dikalahkan. Karena hawa nafsu itu terus menerus memerintahkan kepada kejelekan. Jangan ikuti perasaan, jangan ikuti hawa nafsu. Yang gemes ini, ya. Terserang hari-hari ini menyedihkan. Gak punya ihtiram sama sekali sama syariat ini. Maunya hawa nafsunya yang diutamakan. Nah, Allahu Akbar. Kemudian Asy'ari menyebutkan wa hadhil qa'idatul kufriyah al-wahiyah fi nafsil waqt hiya asasuhum. Ini kaidah yang kufur ini, kaidah yang pada hakikatnya wahiyah sifatnya. Enggak jelas ini, kufur dia kufur enggak jelas. Di waktu yang bersamaan ini ternyata asas, pondasinya orang-orang yang mencukupkan dengan Al-Qur'an katanya. Menolak sunnah. Fi raddi ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka menolak hadis-hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Wa akhiran, di masa-masa terakhir, atlaqa atba'u haula minal mutaakhirin ala anfusihim bi annahum al-Qur'aniyun. Kalau pertama jelas Rafidah, Zanadiqah, munafikin, murtadin. Terakhir-terakhir, pengikut mereka dari kalangan mutaakhirin menamakan dirinya sebagai Qur'aniyun. Nah, apa yang semakna dengan ini? Entah dengan nama-nama yang lain, Qur'ani, Qur'aniyun, atau apalah, MTQ atau MTP atau M apalah, serah deh. Nah, nama yang indah dipakai, karena kalau enggak nama indah, enggak laku barang dengan mereka. Sama dengan sekarang riba dinamakan dengan bunga. Nah, sistem riba dinamakan dengan bagi hasil. Mereka itu TPS sebetulnya. Bukan MTA, TPS. Tempat apa itu? Pembuangan sampah. Apa maksudnya Al-Quraniyun? Al-amiluna bil-Quran. Orang-orang yang beramal dengan Al-Quran. Al-mustaghnuna bihi 'ani sunnah. Mencukupkan dengan Al-Quran untuk kemudian meninggalkan sunnah. Hadza tafsir kalimat Al-Quraniyun. Hasab raghbatihim. Ini tafsirnya kalimat Al-Quraniyun menurut hawa nafsunya mereka. Walakin kata Syekh at-Tafsir al-mutabiq liwaqihim annahum al-mukhalifun lil-Qur'an al-muttabi'un lil-hawa. Kata Syekh, pada hakikatnya tafsir yang pas pada realitanya mereka, mereka adalah al-mukhalifun lil-Qur'an. Orang-orang para penentang, para penyelisih Al-Qur'an, al-muttabi'un lil-hawa. Yang mengikuti hawa, akidah kekufuran, pada hakikatnya mengikuti hawa nafsu. Maka jangan, entah akhwat salafi atau ikhwan salafi, jangan ada yang mengikuti hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa fa'adallahu Allahu ala ilmin. Allahu Akbar. Subhanallah, benar ini ya. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesembahan. Kemudian Allah sesatkan mereka dalam kondisi mereka berilmu. ala ilm. Punya ilmu, tahu. Yang seperti ini enggak boleh. Balasannya seperti ini neraka ancamannya. Tapi anak sudah enggak bisa. Pokoknya pilih dia atau aku. Allahu Akbar. Perempuan. Nah, banyak masyakil dari ummahat, dari aku. Enggak mengherankan Rasulullah alaihi salatu wasallam kata, "Inni ra'aitu kunna aktsar ahlinna." Aku melihat kalian wahai wanita adalah mayoritas penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala sesatkan dalam kondisi mereka memiliki ilmu. Siapa mereka? Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan. Tahu dalil, tidak memperdulikannya. Tidak ada ihtiram sama sekali terhadap sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Memangnya dirinya dia yang punya? Tidak. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Katakan sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku milik Allah. Kita semua ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang ngeyel dengan aturan Allah. Akhwat, dengarkan ini ya. Nah, jangan sekali-kali mempertaruhkan manhaj kita dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dalam rangka memenuhi hawa nafsu. Hawa nafsu ujung-ujungnya kesesatan. Nah, qala syekhu hadha asbah bi itlaq kalimah al-qadariyah ala nufatil qadar. Kata syekh di sini, itlak, penamaan ini mirip dengan pengitlakan kalimat al-qadariyah terhadap nufat al-qadar. Antum tahu orang-orang yang menafikan takdir itu dinamakan dengan qadariyah. Ya, ini sekarang al-Qur'aniyun menamakan diri, orang-orang yang menolak pada hakikatnya menolak Al-Qur'an, mereka menamakan diri mereka dengan al-Qur'aniyun. Orang-orang yang menolak takdir namakan dia dengan qadariyah. Hukum asalnya sesuatu itu kan diitlakan kepada pendapatnya, kepada apa yang dia cenderung, kan seperti itu ya. Nah, pendapat yang mengatakan bahwa makhluk itu tidak memiliki iradah, kehendak, sehingga seluruh yang dia lakukan entah kemaksiatan atau ketaatan itu sudah dia enggak punya kehendak. Dia itu majbur. Nah, dinamakan dengan Jabriyah. Ya kan? Nah, yang mengikuti pendapat Jahm bin Sofwan, Jahmiyah. Suatu kaum, suatu kelompok dinisbahkan kepada pendapatnya atau orang yang memiliki pendapat tersebut. Tapi kalau Qadariyah, kok bisa dinamakan Qadariyah? Padahal dia menolak qadar, menolak takdir. Sehingga pada hakikatnya mereka menyelisih takdir. Kata Syekh sama. Al-Qur'aniyun seharusnya betul-betul konsekuen dengan Al-Qur'an. Tapi kenyataannya mereka menyelisih Al-Qur'an. Kalau betul-betul Qur'aniyun, ya seharusnya beramal dengan isi Al-Qur'an secara menyeluruh. Tapi ternyata mereka tidak. Nah, ini kata Syekh. Mirip dengan pengitlakan qadariyah. Li'annahum fil waqi' mukhalifuna lil Qur'an, kharijuna 'alaihi kama kharaju 'ala sunnah. Kata Syekh, waqi'nya kenyataannya mereka itu menyelisih Al-Qur'an. Nah, memberontak terhadap Al-Qur'an sebagaimana mereka memberontak terhadap sunnah. Kharij. Nah, keluar dari Al-Qur'an, keluar dari as-sunnah. Karena Al-Qur'an yad'u an-nas ila al-akhdhi bis-sunnah ijaban wa salban. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu pada hakikatnya menyeru manusia untuk mengambil as-sunnah. Dari sisi konteks kalimat negatif atau kalimat positif, Di situ ada kalimat penetapan atau penafian. Iz yakulullah ta'ala wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa-apa yang datang dari ar-rasul alaihi salatu wasallam, ambil. Ini ijab, berarti ada perintah. Dan penafiannya, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh ar-rasul alaihi salatu wasallam, diambil. Apa yang dilarang, jauhi, tinggalkan. Nah, berarti di situ larangan dan perintah, sunnah dan yang dilarang ini semuanya Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk mengambil sunnah tersebut. Qala Syekh wala yatimmul imanu bil Quran illa bil imani sadiq biman unzila alaihi al-Quran. Nah, ini juga ini. Ini kita ini sekarang ceritanya lagi membaca kitab Manzilatul Sunnah. Nah, kedudukan sunnah dalam syariat Islam. Wahai orang-orang yang tidak menghargai sunnah, dengarkan ini. Kita sekarang lagi membaca Manzilatul Sunnah. Kata Syekh di sini, tidak sempurna keimanan seseorang terhadap Al-Quran sampai dia beriman dengan iman yang jujur. Terhadap siapa? Terhadap orang yang Al-Quran turun kepadanya. Yaitu Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bagaimana iman yang jujur? Iman yang jujur ya sudah menerima apa adanya yang datang dari Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bukan iman yang jujur kepada beliau alaihi salatu wassalam yang cocok dengan hawa nafsunya, yang tidak cocok dengan hawa nafsunya ditinggal. Nah, qala wal imanu bihi innama yakni tasdiquhu fi akhbarihi wa tibai amrihi wa nahyihi. Kata saya di sini, beriman dengan ar-rasul alaihi salatu wasalam hakikat sebenarnya yaitu mempercayai, meyakini khabar-khabar yang dibawa oleh ar-rasul alaihi salatu wasalam, entah khabar yang telah lalu atau yang akan datang. Kalau beliau alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa nanti akan turun Isa, ya kita yakin dan kita imani. Bahwa nanti akan turun Dajjal atau keluar Dajjal, kita amini. Nah, berbeda dengan Mu'tazilah dan Aqlaniyin yang menolak hadis-hadis yang berkisah tentang kejadian nanti dengan alasan hadis ini ahad. Ini pada hakikatnya tidak beriman dengan ar-rasul alaihi salatu wasallam. Ini hakikat iman kepada beliau. Dan juga mengikuti perintahnya dan menerima larangannya. Artinya larangan ar-rasul alaihi salatu wasallam melarang, sami'na wa ta'na. Seperti itu. Ketika ar-rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, innal mar'ata la tajidu halawatal iman hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Maka harus diimani. Sungguhnya seorang perempuan tidak akan merasakan lezatnya halawatul iman sampai dia menunaikan hak-hak suaminya. Kau wanita kalau ingin beriman, merasakan manisnya iman, ya manisnya iman itu ketika dia dalam timpa kesusahan kembali kepada Allah, kembalinya kepada Allah, menangisnya kepada Allah, bukan curhat ke sana dan ke sini, tidak berat untuk kemudian menjalankan perintah Allah. Ini halawatul iman. Tidak akan mendapatkan seorang wanita halawatul iman sampai dia menunaikan hak-hak suaminya. Nah. Bahkan kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Innal mar'ata la tu'addi haqqo rabbiha hatta tu'addi haqqo zaujiha." Kurang apa lagi? Aqamaqal Mustafa alaihi salatu wasalam. Sesungguhnya seorang perempuan pada ikatnya belum menunaikan hak Rabbnya sampai dia menunaikan hak suaminya. Ini contoh. Nah, tidak beriman, tidak sempurna keimanan seorang terhadap Al-Quran sampai dia jujur dalam keimanannya untuk menerima sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa qad dzakara al-Imam Suyuti fi risalatihi al-latifah miftahil jannah fil ihtijaj bi sunnah. Al-Imam Suyuti dalam risalahnya yang ringkas yang berjudul Miftahil Jannah fil ihtijaj bi sunnah mengatakan qaidatuhum hadhihi. Kaidah mereka ini tentang orang-orang yang mengaku Quraniyin, Quraniyin ini. Dalam kondisi Al-Imam Suyuti mengatakan mustahjinan, mustakbihan, menjelekkan kaum tersebut. Ma kuntu astahillu hikayataha laula ma da'at ilaihi darurah min bayan asli hadal madhab al-fasid. Alladhi kana an-nas fi rahati minhu min asar. Ilan qal waqad kana ahlu hadzal ra'yi mawjudin bi kathrah fi zamanil a'immatil arba'ah wa tasaddal a'immatu wa ashabuhum lirat 'alaihim bi durusihim wa munadaratihim wa tasnifatihim. Nah, kata Imam Suyuti, sungguh aku tidak merasa boleh untuk diriku ini menyebutkan cerita-cerita tentang kaum ini kalau bukan karena daruroh yang membuat akhirnya butuh untuk jelaskan tentang asal muasal dari madhab yang fasid ini. Kata Imam Suyuti, dahulu manusia firahati minhu min asar. Ada beberapa zaman manusia terbebas dari madhab ini. Nah, walaupun sebelumnya waqad kana ahlu hadzal ra'yi mawjudin bi kasrah. Dahulu orang-orang yang berpendapat dengan pendapat ini banyak di zaman para imam yang empat. Ada Imam Ahmad, Syafi'i, Malik, Abi Hanifah. Namun mereka para imam tasadda menghadapinya dan juga para murid-muridnya menghadapi syubhat dan kebatilan ini dengan bantahan dalam daras-daras mereka, dalam munadharah mereka, diskusi mereka atau tulisan-tulisan mereka. Ya, ini pentingnya bantahan memang ya. Ahlul batil harus dibantah. Kalau tidak dibantah, akhirnya menjadi pembenaran terhadap kebatilan mereka. Nah, sehingga jangan ragu untuk kemudian ahlul haq membantah ahlul batil. Yang penting, tata cara dan aturan mainnya dijalankan. Summa saqa min nususi kalamihim asya'al katsir. Kemudian membawakan dalam kitabnya tadi tentang kalam-kalam mereka yang banyak yang jelek itu. Qala wa qad sabaqa an naqalna min kalami ahli al-'ilm min as-sahabah wa man ba'dahum min ma yakfi li ma'rifati mawqif ahli sunnah min ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatadamman tajyiz kalami ahli al-bid'ah wal hawa. Man arada al-mazid fa alayhi bi risalah al-mushar ilaiha. Kata saya sudah lewat bersama kita. Kita nukilkan kalam sekian banyak para ahli ilm dari kalangan sahabat, tabi'in dan para ulama yang sebenarnya sudah cukup untuk mengetahui bagaimana mauqifnya ahli sunnah terhadap hadis-hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, datang hadis itu tunduk patuh. Nah, ini seharusnya kita seperti itu. Kalau disebutkan hadis sudahlah. Jangan menentang sudah karena taruhannya itu menyangkut keimanan kita. Kalau sudah disebutkan hadis sudahlah tunduklah. Walaupun hati masih berat menerimanya, tapi paksakan untuk menerima. Biar selamat hati ini, biar tidak Ron. Tidak tertutup hati ini. Jangan sampai kemudian seperti hati yang kalkuzi mujakhia. Seperti hati yang sudah seperti gelas yang terbalik. Gelas kalau dibalik, mau diisi apa saja, enggak ngisi. Ya kan? Ya gimana mau diisi? Kebalik gelasnya. Itu hati yang sakit, hati yang mati seperti itu. Apa sebabnya Ron? Penyimpangan demi penyimpangan demi penyimpangan, kekeh dengan hawa nafsunya, tidak mau rujuk dan tobat. Akhirnya menjadi hati yang mati. Nah, tidak bisa menerima nasihat. Disebutkan hadis, tidak bisa, enggak mempan sudah. Wala'iyadzubillah. Ujung-ujungnya, coba kata Rasulullah SAW kepada seseorang yang mengatakan, ya fulan kul biyaminik, la astati, takabburan. Wai fulan, makan dengan tangan kanan. Gak bisa aku. Ngomong gak bisa ini bukan karena betul-betul gak bisa, tapi kibir. Mengikuti hawa nafsunya, enggan. Sudah akhirnya tangan kanannya betul-betul dijadikan oleh Allah SWT lumpuh. Ini balasan bagi orang yang menyelisih sunnah. Balasannya belum tentu di akhirat saja. Bisa Allah segerakan di dunia. Nah, hati-hati dengan sunnah. Ya. Nah. Karena Syekh di sini kemudian sudah lewat dan berisi tentang bagaimana ahlul bid'ah dan ahlul ahwa menghiasi kalama ucapan-ucapannya dengan penipuan-penipuan dan kedustaan-kedustaan. Bagi barang siapa yang ingin lebih tahu, silakan baca risalah tadi itu. Nah, risalahnya Imam Asyuyuti. Wa qablaha risalah Imam Syafi'i al-Ma'rufah. Imam Syafi'i menulis sebuah kitab yang berjudul Ar-Risalah. Di situ Imam Syafi'i menyebutkan sekian banyak dalil, walaupun ini kitab juga usul fikih. Tapi di situ Imam Syafi'i menyebutkan bagaimana posisi sunnah, bagaimana kita mengagungkan sunnah, seharusnya apa yang kita lakukan ketika sunnah datang. Nah. Wa ghairuhuma minal maraji' al-mu'tabarah fi hadzal bab. Dan selain dari kedua risalah ini, dari referensi-referensi yang bagus dalam permasalahan ini. Walau akhadna nasta'rid al-abwab al-fikhiyah allati taqumu bitandimi hayatin nas fi ma'ashihim mithl abwab al-buyur allati mararna biha marran sari'an bi dhikri ba'd al-amthilah minha mithl bab at-taflis wal-hajar wa bab as-sulh wal-hiwalah wad-daman wa buhuth asy-syarikat wal-wikalah. Kata Syekh, kalau seandainya kita mengecek, memeriksa masalah-masalah fikih yang di situ berdiri manusia, artinya kehidupan manusia ya berputar seputaran itu, nggak bisa lepas dari perkara-perkara tersebut. Dari contohnya abwabul buyu', jual beli yang kita sudah lewat dengan marran sari'an secara ringkas cepat. Dengan penyebutan beberapa contoh, di antaranya taflis. Taflis ini ketika seorang bangkrut, bagaimana yang dilakukan? Ya, al-hajar, wabab sulh, wal-hiwala, doman, syarikat, apa? Kerjasama, ya, perdamaian, nah, jaminan, syufa'ah. Syufa'ah ini artinya memiliki barang enggak ada batasnya, berserikat satu dengan yang lainnya, berserikat tidak ada batas-batas yang jelas, seperti tanah misalnya, ya, sama-sama beli tanah, kemudian akhirnya salah satu ingin menjual kepada orang lain. Nah, ini enggak boleh. Yang seharusnya adalah dia menawarkan dahulu kepada rekannya yang sama-sama membeli tanah tersebut. Gak boleh dia Langsung saya nanya, tanah 1000 meter belum dibagi-bagi, belum jelas batasannya, pulan dengan pulan membeli 200 juta. Nah, padahal sudah jelas itu, tempatnya sudah jelas. Yang A dapatnya sebelah kanan sini, sudah jelas terbagi dua. Tapi belum ada pemisahnya, belum ada jalan yang memisahkannya. Masih nempel jadi satu. Tempat masuknya satu. Kalau misalnya membangun sumur, airnya juga satu. Karena tempatnya memang, ini gak boleh kemudian langsung menjual bagiannya kepada orang lain. Harus menawarkan kepada rekannya dahulu. Ini syufa'. Kemudian wabhas al-musaqah, pengairan sawah, wal-ijarah, sewa, wal-hibah, pemberian hadiah, wal-ariyah, pinjam-meminjam. Ini banyak. Dipinjam, barangnya rusak. Siapa yang tanggung jawab? Ini banyak terjadi. Masalah hutang juga. Masalah kerjasama. Banyak dari sebagian kita yang ternyata keliru dalam menerapkan. Ternyata as-sunnah sudah menjelaskan semuanya. Wa ghairiha min abwabil fiqh. Law ista'rafna as-sunan allati tambani 'alaiha hadhihi al-abwab wa masailuha lawajadna anna as-sunnah allati tunaddim linnas hayatahum al-yawmiyyah. Kalau kita mengecek, melihat sunnah-sunnah yang kemudian dibangun di atasnya permasalahan-permasalahan ini, niscaya kita akan dapati sunnah itulah yang ternyata mengatur tentang muamalah manusia ini, kehidupan manusia ini, yaumiyah, sehari-hari ini. Karena dalam Al-Quran sifatnya masih mujmal. Al-Quran kalamullah yang mulia, kemuliaannya tentunya salah satunya dengan mengembalikan kepada as-sunnah. Tidak kemudian harus dirinci satu persatu semuanya. Tidak. Nah, ini kembalinya. Coba kita semua muamalah kita rata-rata di sunnah ada. Bukan di Al-Quran. Nah. Li'anna jami'al masail al-fiqhiyah allati yata'amalun nas fi ma'ashihim wa yarji'una ilaiha fi mahakimihim fa mustanaduha innama yakunu ilal kitab wa sunnah ma'an wa la yasih hukmun aw qada'un la musnadalahu minhuma. Karena seluruh permasalahan fiqhiyah yang manusia terjun langsung berkecimpung dalamnya, dalam kehidupan mereka, mereka mengembalikannya ya kepada sunnah ini, entah dalam urusan pengadilan, mahkamah, ya. Nah, sumbernya itu kembalinya kepada Al-Quran dan sunnah bersama-sama. Tidak boleh sebuah hukum, sebuah keputusan itu tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan sunnah. Harus ada dari Al-Quran dan sunnah. Nah, ini kita katakan kepada orang-orang yang mencukupkan dengan Al-Quran. Bersumber dari mana apa yang mereka lakukan selama ini. Entah jual belinya, entah hajinya, entah sholatnya dan yang lainnya. Di Al-Quran tidak ada penjelasannya. Ngambil dari mana? Nah. Qala Syekh ammal kitab fa aktsarul ahkam allati waradat fihi minal abwab al-mushar ilaiha innama kanat mujmalah fassalatha as-sunnah wa qad takunu aktsar tilkal ahkam lam yarid biha nassun fil kitab innama infaradat biha as-sunnah kama awdahna fima sabak fa kaifa yaz'umu za'imun ba'da hadha kullihi al-istighna' as-sunnah. Kata Syekh, Al-Kitab itu kebanyakan hukum-hukumnya yang datang atau yang ada pada Al-Kitab dari bab-bab tadi itu, jual beli dan yang lainnya, itu rata-rata mujmal. Al-Quran lah atau As-Sunnah lah yang merinci. Bahkan kebanyakan hukum-hukum tersebut nas dari Al-Quran tidak ada. Wa innama infaradat biha sunnah. Sunnah datang bersendirian jelasan hukum tersebut. dilarang saling apa namanya najis, jual beli lelang, naikkan barang. Nah, bukan untuk membeli, tapi untuk semakin harganya mahal. Dilarang untuk kemudian langsung ada orang di pedalaman mau menjual barangnya dipotong sebelum sampai pasar dengan harapan dapat murah. Kondisi orang ini tidak paham harga di pasar sebetulnya segini, pasarannya segini. Ini Al-Qur'an yang menjelaskan. As-Sunnah yang menjelaskan. Sebagaimana kata Syekh sudah kita jelaskan pada penjelasan yang telah lalu. Kata saya, bagaimana bisa kemudian seorang meyakini setelah semua ini, penjelasan semua ini, bisa kemudian mencukupkan dari as-sunnah. Kif, di mana alat agamanya? Nah, dengan agama yang bagaimana, dengan akal sehat yang bagaimana, kemudian orang ini bisa berpendapat dengan pendapat ini. Kalau tidak, karena apa? Dasarnya memang pendapatnya orang-orang yang rusak. Rafidah, sekutunya, dan apa namanya, saudara kembarnya Yahud, serta Zanadiqah, jelas. Nah, makanya jangan terlalu tertipu dengan Rafidah katanya sekarang memusuhi Yahud. Ini lagi mau perang Israel dengan Iran, atau negara Bani Israel ini. Nah, negara Yahud ini dengan Iran. Abadan, tidak pernah tertulis dalam sebuah sejarah pun perang sebenarnya yang terjadi antara Syiah dengan Yahud. Kalau ada itu perang main-main. Dalam rangka apa? Menghabiskan ahli Islam. Yang terjadi di Lebanon Selatan, Hizbullah dengan Israel. Nah, palsu. Pada akhirnya ingin menghabiskan ahli sunnah di Lebanon. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini ada yang menanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif wa da'watul istighna 'anis sunnah, klaim mencukupkan dari as-sunnah dengan hanya berpegang Al-Qur'an, iya, fi waqiha muhawalatan lil istighna 'anil Islam bi uslub multawin ghair syar'i. Kata saya pada hakikatnya, ini model-model orang yang ingin mencukupkan dari sunnah ini pada hakikatnya kenyataannya itu usaha untuk seseorang itu mencukupkan dari agama Islam. Nah, artinya ini sebenarnya usaha untuk menghancurkan Islam, usaha untuk menjauhkan orang dari Islam, usaha agar orang ini tidak berpegang teguh dengan Islam. Dengan uslub, dengan metode multawin yang diputar balikkan. Ghairu sharih, tidak secara terang-terangan, tidak secara lantang. Wa yu'akkidu hadza ma sabaq an dzakarna min anna asla hadhil muhawalah min az-zanadiqah. Dan yang memperkuat hal ini sebagaimana telah lewat kami sebutkan, kata Syekh, ini loh fondasi atau asal dari pemikiran ini itu dari orang-orang zanadiqah. Orang-orang munafik. Orang yang masuk dalam Islam dalam rangka merusak Islam, zindik. Wa gulatu rafidah. Bukan hanya sekedar rafidahnya, gulat. Ekstrimnya, sudah rafidahnya dasarnya itu ekstrim, ini ekstrimnya lagi. Nah, ini asal-muasalnya. Alladzina sarrahu bitakfir as-sahab. Ini mereka orang-orang ini yang dengan lantang mereka mengkafirkan para sahabat, di antaranya siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, alladzina hum sanadu hadzal. Coba lihat, memang akhirnya ini pendapat ini dibangun dalam rangka untuk menjatuhkan Islam. Pertama, tidak langsung Islamnya dijatuhkan. Ya, sahabat. Kalau sahabat ini merupakan perantara antara kita umat Islam dengan agama Islam, karena sahabat yang langsung hidup bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam, sumbernya sudah jatuh di hadapan umat, ya selesai. Nah, makanya para ahlul bid'ah, ahlul ahwa ingin menjatuhkan sunnah, ingin mencela sunnah yang dijatuhkan dahulu para ulama'nya. Nah, coba untuk melihat Hizbiyin, ahlul bid'ah dan yang lainnya, dijatuhkan dulu masyaikh sunnah sejak zaman dahulu. Al-Imam Syafi'i katanya ilmunya hanya berkutat pada seputaran celana dalam wanita. Intinya haid nifas, haid nifas. Nah, sekarang juga sama. Al-Imam Syinkiti rahimahullah dikatakan maktabah berjalan. Luar biasa, tapi sudah itu saja sudah enggak paham waqi' bagaimana. Syekh Al-Albani, Syekh Rabi disebut murji'ah karena tidak mau mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin, tidak mau mengkafirkan kaum muslimin ahlul ma'asi, dijatuhkan dahulu. Kalau umat sudah percaya sehingga para ulama kita jatuh di depan umat, ya selesai. Nah, sunnah otomatis jatuh. Nah, ini metodenya orang-orang ahlul ahwa. Walladzina nataqa bihimul Qur'an, yang di mana mereka para sahabat itu Al-Qur'an berbicara dengan mereka. Wa asna 'alaihim minal muhajirin wal anshar. Coba, mana ada suatu kaum yang Al-Qur'an secara terang-terangan menyebut, memuji dan mentazkiyah bahwa mereka ini tempatnya di jannah, bahwa Allah ridha terhadap mereka secara terang-terangan, sudah tidak secara umum lagi ta'yin, kecuali sahabat. Sekian banyak ayat Al-Quran. Nah, wa takfir haula isadah innama ya'ni takdzib Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mengkafirkan para sahabat, maka pada hakikatnya ini mendustakan Allah Subhanahu wa taala fi ikhbarihi annahu radiya anhum maradu'an. Kalau sahabat dikafirkan, berarti ketika Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran mengatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka, waradu'an, dan mereka pun ridha terhadap Allah. Ya, ini sekarang mualif ingin cerita tentang Qur'aniyun ini, pendapatnya ini betapa rusaknya. Ya, ujung-ujungnya itu mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Awalnya bersumber dari zanadiqah, rafidah, yang mereka mengatakan sahabat berkhianat karena tidak memberikan nubuah kepada Ali bin Abi Thalib, sebagiannya berkhianat karena tidak mengakui khilafahnya setelah meninggal Rasulullah alaihi salatu wasalam, diberikan kepada Abu Bakar, akhirnya kafir para sahabat. Coba bertahap. Kafir para sahabat. Sahabat kafir, hadis-hadisnya ditolak. Kalau hadis-hadisnya ditolak, berarti sekian banyak ahkam ditolak. Berarti yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam ditolak. Bukan hanya itu, karena mereka para sahabat kafir, berarti konsekuensinya Allah keliru ketika mengatakan Allah telah ridha terhadap para sahabat. Karena kafir. Berarti Allah, nah ini, akhirnya mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa annahum ittaba'u rasulahu an-nabi. An-nabiyal ummiya atau an-nabiyal al-ummiya fi sa'atil usrah. Dan mereka juga mendustakan Allah ketika Allah mengatakan bahwa mereka para sahabat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang buta huruf, di waktu susah, di saat al-usra, yaitu di peperangan, pada sebagian peperangan yang dijalani oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kama yatadammanu takdziba khabari Rasul alaihi salatu wassalam fi sanaihi alaihim. Dan juga otomatis mereka mendustakan khabar-khabar tentang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memuji para sahabat. Kan banyak dalam hadisnya ya. Nah, bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memuji para sahabat? Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah. Nah, dan seluruh para sahabat atau sahabat yang lainnya yang dipuji oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wa syahadatuhu li majmu'atin kabiratin minhum annahu min al-jannah. Dan persaksian Rasul alaihi salatu wasallam kepada banyak dari sahabat bahwa mereka adalah penghuni surga. Kalau kita melihat para sahabat yang di mana mereka penghuni surga, ternyata sirahnya ini penuh dengan perjuangan dan penuh dengan pengorbanan, penuh dengan melawan hawa nafsu, enggak yang laki-laki para sahabatnya dan bukan juga yang perempuan. Fatimah radhiyallahu anha disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam sayyidatu nisa'il jannah. Pemimpinnya perempuan surga. Datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam mengeluhkan kondisi rumah tangganya dalam membantu Ali bin Abi Thalib. Nah, karena Ali bin Abi Thalib sibuk dengan jihad bersama Rasul alaihi salatu wassalam, dakwah sangat mani, membantu Rasul alaihi salatu wassalam, Fatimah banyak memegang urusan rumah tangga. Rumah tangganya jangan dibayangkan seperti sekarang hanya nyuci dalam rumah, kemudian cuci piring, cuci baju. Bukan. Kuda dipelihara. Asma bintu Abi Bakar, istri dari Zubair ibn al-Awwam. Zubair punya kuda yang merawat Asma. Nah, padahal gak gampang mengurus kuda itu. Nah, kemudian Fatimah datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk meminta, mengeluhkan ini terus meminta pembantu. Datang, akhirnya oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam apa? Dinasihatkan untuk coba. Sebenarnya gak ada kaitannya kalau menurut akal, tapi nah, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Terima oleh Fatimah. Nah, Khadijah radhiyallahu anha kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kamu la kathirun narijal walam yakrun nanisa illa arba. Banyak dari kalangan laki yang sempurna artinya akalnya, dan tidak ada dari kalangan perempuan kecuali empat, di antaranya Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana penuh perjuangan beliau. Oh ya, subhanallah, Rasulullah alaihi salatu wasallam menggigil ketakutan didatangi oleh Jibril dalam kondisi Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak paham siapa Jibril. Sayapnya menutupi ufuk langit dan barat atau langit barat sampai timur. Didekat dengan makhluk seperti ini tidak tahu bahwa itu Jibril. Artinya ketika itu Rasulullah alaihi salatu wasallam belum tahu siapa Jibril. Dekat makhluk asing seperti ini, besarnya seperti itu. Siapa yang hatinya tidak guncang? Bukan hanya didekat, kemudian mengatakan Iqra. Berentang untuk membaca. Rasulullah alaihi salatu wasallam pulang dalam keadaan ketakutan. Pulang dalam keadaan ketakutan. Meminta untuk diselimuti oleh istrinya, Zamiluni, Zamiluni. Akhirnya diselimuti. Kemudian menceritakan kepada Khadijah kisah ini. Kalau sekarang Umahat anak yakin cerita seperti itu suaminya, waduh mas, hati-hati kalau gitu. Beri ya. Tambah takut istrinya. Kalau Khadijah, luar biasa. menyejukkan suami, betul. Memang namanya wanita soleh itu nikmat, nikmat sekali. Enak punya istri yang salihah, gak bikin sumpek. Rasulullah itu ketakutan seperti itu. Kemudian, kalla wallah la yukhzikallah abadan. Demi Allah ya Rasulullah ya Muhammad, Allah tidak akan menyanyikan engkau sama sekali. Coba lihat, dimotivasi, ditinggikan, dihibur sang suami. Nah, bagaimana seorang Hajar ditinggal sendirian di lembah yang kosong, tidak ada apa-apanya. Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Hajar ditanya, ya Ibrahim, mau kemana engkau? Tinggalkan kami di tempat yang seperti ini. Nah, ya Ibrahim, suami yang gak tega. Diam, gak bisa menjawab. Terus berulang, ya Ibrahim, engkau mau tinggalkan kami di tempat yang seperti ini. Betul-betul kosong, gak ada rumah, gak ada makanan, minuman, punya bayi, bawa bayi. Akhirnya sampai ketiga kalinya, Hajar paham. Paham kemudian mengatakan kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Naam. Apakah Allah yang merintahkan engkau ya Ibrahim untuk meninggalkan kami di sini? Kata Ibrahim, naam. Luar biasa jawaban Hajar. Idzan lan yudayyi'anallahu abada. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami selamanya. Yakin. Naam. Ini sosok Hajar yang di situ kemudian mentarbiah seorang Ismail, yang ketika Ismail dikatakan oleh bapaknya Ibrahim, ya bunaya ini arafil manam anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, aku melihat di mimpiku, aku menyembelih engkau, apa pendapatmu? Jawaban seorang anak yang terbimbing oleh seorang ibu yang salihah. Ibu yang salihah, yang menerima syariat dengan sami'na wa ata'na, tulus. Gak main hawa nafsu sama sekali. Memunculkan sosok generasi yang luar biasa. Ya abadi fa'al matu. Wahai bapak, aku lakukan apa yang kau lakukan. Apa yang kau diperintahkan dengan. Satajiduni insya'Allah minas sawi. Engkau akan dapati aku, insyaallah termasuk dari orang-orang yang bersabar. Ismail tumbuh berkembang didikan dari Hajar. Ibrahim sesekali hanya menjumpai mereka. Nah, Ismail tumbuh dengan didikan seorang ibu yang salihah. Tapi memang perlu kita ketahui, ibu yang salihah itu juga punya peran dari seorang bapak yang saleh, dari suami yang saleh. Suami yang saleh itu adalah salah satunya suami yang qawwam. Bukan hanya bisa mendidik kepada istrinya, tapi juga bisa bersikap. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, ittaqullah fin nisa. Fa innahunna awanin indakum. Ittaqullah fin nisa. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya perempuan itu awanin. Awan adalah jamak dari aniyah. Artinya aniyah adalah asir. Perempuan itu tawanan. Tawanannya laki-laki. Laki-laki yang mengatur. Yang bersikap. Jangan mau kalah dengan perempuan. Diinjak sama perempuan. Bukan berarti kemudian kita harus bersikap bengis kepada perempuan. Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak pernah memukul istri-istrinya. Kelembutan beliau itu kelembutan yang penuh dengan wibawa di hadapan istri-istrinya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha cemburu melihat Sofia, mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasalam, ya Rasulullah, hasbuka annaha kada wa kada, annaha qasira. Rasulullah, Sofia itu pendek orangnya. Marah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tegas. Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr la mazajat. Sungguh engkau telah mengucapkan suatu kalimat. Kalau seandainya kalimat ini dituangkan ke air laut, terpolusi air laut tersebut dengan kalimat ini. Kalimat yang jelek. Nah, ini seorang laki, seorang suami harus bisa mentarbiah istrinya, berkasih sayang dengan istrinya. Istausu binisa khairan, berbuat baiklah, berwasiatlah yang baik kepada istri. Bukan berarti kemudian istri yang mengatur suami. Ar-rijalu qawwamun. Perhatikan ini wahai rijal, wahai kaum laki-laki, jangan mau diatur dengan istri. Kita laki-laki pemimpin rumah tangga. Bukan berarti kemudian kita seenaknya. Makanya disebut oleh para ulama, salah satu syariat at-talak itu berada di tangan laki-laki. Kalau berada di tangan perempuan, habis. Isinya minta tolak terus. Makanya tolak itu tidak serahkan kepada perempuan. Syariat cerai tolak itu berada di tangan laki-laki. Kalau di tangan perempuan, sedikit-sedikit cerai. Minta cerai, minta cerai. Gak paham. Perceraian itu, ini loh, tentaranya iblis, ya. Setiap hari iblis itu duduk di atas arsnya, mengutus pasukan-pasukannya, syaitan-syaitan. Coba, syaitan semua isinya. Setelah akhir hari, datang syaitan satu. Mada fa'alta al-yawm? Apa yang kau lakukan hari ini? Taraktu fulan waqad qatal. Aku meninggalkan fulan di hari ini dalam keadaan dia sudah membunuh orang. Lam tasna syai'an. Kata iblis kepada orang ini, engkau masih belum berbuat apa-apa. Enggak istimewa. Datang lagi yang satunya. Mada fa'alta? Apa yang sudah kau lakukan? Aku membuat fulan hari ini qad zana. Telah berzina. Lam tasna syai'an. Engkau masih, ini enggak istimewa, biasa. Nah, yang lainnya sama. Apa yang kau lakukan? Membuat fulan mencuri. Biasa. Satu yang istimewa. Datang satu pengawal iblis dari kalangan syaitan atau punggawanya, kemudian mengatakan, "Mada fa'alta?" Taraktuhu wa qad farraqtu bainahu wa baina imra'ati. Ini langsung dipuji oleh iblis. Aku meninggalkan fulan ini pada hari ini dalam kondisi aku sukses menceraikan seseorang dengan istrinya. Langsung dipuji oleh iblis. Ni'ma anta anta anta. Kamu betul-betul luar biasa. Dipuji. Coba, perceraian ini sesuatu yang sangat disukai oleh syaitan. Padahal pembunuhan, zina, pencurian, dosa besar. Perceraian itu mubah. Hukum asalnya mubah, biasa. Pembunuhan luar biasa. Dosanya, ancamannya di neraka lama, berzina, nah, mencuri, dan yang lainnya. Tapi kenapa? Kenapa kok iblis menganggap ini biasa? Tapi kalau sudah perceraian, kok langsung dipuji? Anda melihat, kemaksiatan ini, pembunuhan, pencurian, berzina, ini dalam agama Islam ada apa? Ada hukum hadnya. Hudud. Ya kan? Kalau orang melakukan pencurian, melakukan perzinaan, melakukan pembunuhan, ditegakkan had. Ditegakkan had ini kafarah. Ya? Kafarah dari perbuatan ini. Akhirnya terhapus dosanya. Orang ditegakkan had, sudah. Terhapus dosanya. Nah. Tapi kalau sudah urus saya perceraian, perceraian itu salah satu korban yang paling nyata siapa? Bukan hanya suami, bukan hanya laki-laki, tapi perempuan tersebut. Nah, perempuan tersebut akhirnya terlantar. Nah, anak-anaknya terlantar. Nah, anak broken home. Kalau sudah seperti itu, apa yang mau diisi anak-anak tersebut? Hatinya sudah hancur. Rusak generasi Islam. Ini. Syaitan kan pintar ya. Bertahap, lebih bertahap, ingin menghancurkan agama. Makanya senang sekali kalau ada perceraian. Alhamdulillah syariat jadikan perceraian di tangan lelaki. Tangan rijal. Nah, perceraian ini juga yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebab mengapa mereka para sahara, tukang sihir itu mengadakan sihirnya. Nah, kan seperti itu ya dalam surat Al-Baqarah. Nah, kata bahwa tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, gimana terus? wa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dan mereka, orang-orang tersebut, belajar sihir. Dalam rangka apa? Agar mereka bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Sihir kekuburan, itu salah satu fungsinya memisahkan istri dan suaminya. Suami dan istrinya. Ini perceraian. Nah ini suami. Ya, yang tegas ke istri. Yang sayang ke istri, tapi sayangnya yang tegas. Kalau sudah menyimpang dan melanggar, minta yang aneh-aneh, jangan dituruti. Mau marahnya, biarkan aja marah. Yang penting, nih, istri kita itu tawanan kita, punya kita, hak kita. Nah, makanya orang perempuan kalau sudah menikah, itu tunduknya lebih kepada suami. Usahakan sebisa mungkin selesaikan urusan rumah tangga di rumah masing-masing. Jangan keluarkan kepada orang tuanya. Suruh di rumah. Nah, biar gak banyak syubhat datang. HP-HP-nya matikan, gak boleh pegang HP. Nanti umat-umat yang lainnya yang jelek-jelek yang beri syubhat ini masuk syubhat. Ini laki-laki. Biar kemudian bisa menyesal. Biar kemudian bisa mikir. Biar menangis, nangis anjurkan untuk sholat, berwudu, berdoa kepada Allah. Jangan kemudian menyerah sama perempuan, takut sama perempuan, akhirnya sampai bohong, bikin yang aneh-aneh. Nah, akhirnya ketahuan. Ya tambah berani sang perempuan. Barakallahu fikum. Karena terus terang hari ini sangat kecewa. Bukan pernah kecewa pribadi anak, gak ada hubungannya dengan bulan wa bulana. Tapi ya Allah, syariat ini akhirnya menjadi permainan. Menjadi ajang uji coba. Nah. Saya ingin ada pertanyaan. Ini gak tahu, ini emang sengaja. Tapi gak apa, sudah hari-hari ini harus tekankan. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Minta nasihat untuk ummahat yang melarang suaminya menikah lagi dengan mengancam minta dicerai. Apakah lebih baik dicerai saja Ustaz karena menolak syariat? Itu tadi barusan sudah anak katakan. Sampaikan hadis-hadis tentang permasalahan hal ini. Nah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi barang siapa seorang yang takut kepada kedudukan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan syariat Allah, mendapatkan dua jannah. Nah, sampaikan bahwa perempuan itu kebanyakan di neraka. Jangan dicerai juga, tahan aja. Gak mau, mau apa? Seperti itu. Ada apa minta cerai, minta cerai? Katanya beriman, katanya salafiyah. Nah, itulah contoh para istri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mau cemburu, silahkan kalau cemburu. Tapi mana ada kemudian Aisyah suruh minta cerai Sofia atau Hafsah dan yang lainnya. Kalau sudah perkaranya suami, ya istri harus hormat dan tunduk patuh. Tapi akhirnya memang kembali kepada suami. Suaminya ini mau jadi di dalam rumahnya itu. Ada orang memang luar biasa. Di luar, wah, singa padang pasir. Dalam rumah, anak gak mau pakai istilah itu, takut. Tapi lemah sekali. Nah, ini perempuan. Perempuan itu tipu dayanya banyak. Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami. Katanya Aisyah, ya Rasulullah, innahu rajulun khafif, rajulun apa namanya, dhaiful qalb, gampang menangis baka. Dalam kondisi Rasulullah SAW sakit, memerintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Kata Aisyah, jangan Abu Bakar. Nah, akhirnya Rasulullah kekeh, Abu Bakar, jangan ya Rasulullah. Akhirnya ngomong ke yang lainnya, membantu melobi Rasulullah SAW. Ada kata Rasulullah SAW, inna kunna la sawahibu Yusuf. Sungguh kalian ini seperti sahibu Yusuf, perempuan-perempuan di zaman Yusuf. Jangan mau kalah sama istri. Ana sekali lagi tidak mengajarkan antum untuk berbuat bengis dan jahat pada istri. Istri itu perempuan wanita yang lemah. Nah, wala'iyadu billah, seorang yang suka memukul suaminya, ini tidak dianjurkan untuk menikah dengannya. Rasulullah SAW datang, seseorang wanita, ya Rasulullah, bagaimana dengan Abu Sufyan? Bagaimana dengan fulan? Jawab, fulan sa'lukun la yadha'asahu an atiqihi. Fulan ini, tongkatnya enggak pernah lepas dari pundaknya. Salah satu tafsirnya, biasanya kinayah tentang apa? Suka mukul. Main pukul perempuan. Nah, ini juga kasihan perempuan. Tapi maksudnya, kasihannya itu ya sudah. Jangan terus kasihan yang berlebihan. Akhirnya perempuan yang mengatur. Kalau saya enggak dicerai, dia yang dicerai. Loh, kok enak? Nah, tegas ya, Ivan ya. Jangan mau diatur sama perempuan. Ummahat seperti itu juga. Akhwat. Jangan gampang-gampang minta cerai. Taubatlah kepada Allah. Nah, junjung ini loh. Sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ini kita sekarang lagi membaca manzilah sunnah. Kedudukan sunnah. Mana sunnah di hati-hati kalian? Nah, sudah tahu ilmunya. Rasulullah melakukan poligami. Nah, Nabi Dawud melakukan poligami. Sulaiman. Nabi Ibrahim poligami juga. Sudah tahu ilmunya, ini syariatnya para Rasul. Kok minta cerai? Nikah itu yang ikhlas gitu loh. Berbuat itu yang ikhlas karena Allah, jangan karena hawa nafsu. Na'udzubillah kalau hatinya ditutup, akhirnya Allah sesatkan. Nah, sehingga apakah lebih baik dicerai? Dinasehati baik-baik dulu, jangan mudah-mudah menceraikan. Nah, dinasehati karena perempuan tuh sebetulnya hatinya lembut, tapi sang suami ini loh harus, ya Allah, nggak tahu sih Dana mau ngomong apa lagi. Akhirnya ujung-ujungnya laki-lakinya ini emang. Nah, sama perempuannya juga. Baik, sebagian ikhwan yang berat minta nasihatnya, sebagian ikhwan yang berat dan bertahun kepada saudaranya timpa masalah keuangan. Jazakallahu khairan. Nasihat, ya ta'awanu albirri wa taqwa ya ikhwan. Nah, bantu saudara kita. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Sungguhnya Allah senantiasa membantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya. Tapi jangan lupa bahwa para salaf, para sahabat juga memiliki sifat ta'afuf. Orang yang sedang ditimpa musibah atau kesulitan harus memiliki sifat ta'afuf ya ikhwan. Ta'afuf itu apa? Jangan mudah kemudian menampakkan dia susah atau ta'afuf. Nah, yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'afuf. Orang-orang yang jahil, yang enggak punya perasaan, mengiranya mereka itu kaya. Lish, karena mereka para sahabat ta'afuf. Lagi susah. Enggak meminta, enggak nampakkan kayaknya dia bekhair, masya Allah, alhamdulillah. Nah, kita yang harus punya perasaan. Tapi di satu sisi, kalau kita yang ditimpa kesusahan, berdoa kepada Allah. Nah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Yakin ya, ikhwan. Antum cobalah, yakin ya. Dan memang seperti itu sudah. Allah kan sudah turun di langit malam yang sepertiga malam terakhir, turun langit ketujuh. Siapa yang minta aku akan memberi. Mintalah kepada Allah, berdoa. Berdoa itu sungguh-sungguh merengek-rengek kepada Allah. Nangis, nangis kepada Allah. Jangan nangis di depan ikhwan, kasihan. Nangis kepada Allah. Yang jujur antum. Kita semua meminta yang jujur kepada Allah. Bahwa kita butuh kepada Allah. Gak ada ceritanya kemudian Allah tolak doa kita. Nah. Yang penting kita sabar. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya memakan makanan yang diberi dari acara bid'ah? seperti tahlil, maulud, ataupun ulang tahun. Syekh Ubaid sudah berfatwa tentang hal ini ya. Antum masih ingat ketika beliau datang ke Indonesia, dijawab atau ditanya kurang lebih dengan pertanyaan seperti ini. Ya, yang intinya ya jangan. Nah, tidak boleh. Bolehkah menerima pesanan makanan untuk acara tersebut? Ya, enggak boleh. Nah, jangan bertolong-menolong dalam perkara kejelekan. Assalamualaikum, jika semua rakyat Indonesia sudah menjadi salafiyin, sedangkan pemerintah masih sekuler, apa sikap kita kepada pemerintah? Memang siapa yang bilang pemerintah kita sekuler? Nah, kan ini kalau judulnya jika semua rakyat Indonesia sudah menjadi, ya sudah, kalau semua rakyat sudah, ya pemerintah sudah, alhamdulillah selesai perkaranya. Apa sikap kita kepada pemerintah? Entah mau bagaimana, selama pemerintah muslim taat dan patuh, dilarang untuk memberontak, demo, apalagi melawan. Nah, sabar. Kalau sudah hubungannya dengan pemerintah, gak ada kata lain kecuali sabar. Nasihat tetap, tapi nasihat yang baik, datang kepada pemerintah. Nasihat secara sembunyi, bukan secara terbuka. Rasulullah alaihi salatu wassalam yang mengatakan ini. Walaupun sudah ada nanti muncul pemimpin-pemimpin, jiwanya sudah jiwanya syaitan. Fi jusmanil ins. Dalam tubuh manusia. Famada ta'muruna ya Rasulullah. Apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Isbiru, sabar. Afala nunabidhuhum ya Rasulullah, apakah boleh kita memeranginya ya Rasulullah? La ma aqamus shalah, selama mereka masih salat, masih menunjukkan keislaman. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sebentar. Perasaan. Nah, sehingga